Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ulumi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, wa bi muqaddimah sahibi hadhihi al haflati al mubarakah wa murabbi hadzal ma'had, panjenenganipun Bapak Kiai Zainuddin soho ahli bait, para Bapak Kiai, para Ibu Nyai, masyayikh, asatid yang saya hormati, Bapak Camat dan seluruh jajaran Musbika, segenap pengurus pesantren, majelis asatid, dan yang saya cintai, santri putra, santri putri, para siswa dan para siswi, ibu, bapak, hadirin, hadiratin, aizukum jami'a. Kala wau dipun tampilaken MC dalam tiga bahasa. Putrine jenengan sing ten nginggil niki membawakan acara dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Sebelah kono mesam-mesem guyu merasa bangga. Sisih tengah yo melung guyu rumangsa bangga. Sisih kiwa yo melung guyu merasa bangga, padahal ora paham. Dalam rangka halal bihalal sekaligus peresmian SMK berbasis pesantren King Abdul Aziz di TPHQ. Nuwun sewu Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Mau'idhah hasanah niku penting, tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mau'idhah hasanah adalah uswatun hasanah. Banyak orang yang pandai memberikan mau'idhah hasanah tapi tidak pandai memberikan uswatun hasanah. Kathah sanget tiyang ingkang pinter maringi mau'idhah hasanah tapi mboten pinter dados uswatun hasanah. Kathah sanget tiyang ingkang alim lesane, nek wong Bojonegoro kasar ya cangkeme, lek piyantun Banyuwangi alus-alus, ngalim tutuke, lesane alim nanging atine bodho, amaliae bodho. Pirang-pirang wong sing pinter ngomel tapi mboten pinter ngamal. Nek bahasane Anwar Zahid, serual bedah kecantol katil ora gelem dondomi. Kakean kocah kakean dalil ning ora gelem nglakoni. Contone mboten tebih-tebih ya sing ngomong dhewe iki. Pancen mau'idhah hasanah niku gampang. Yang sulit adalah uswatun hasanah. Nuturi niku gampang, sing angel nglakoni. Akeh wong sing pinter nuturi wong liya tapi ora pinter nuturi awake dhewe. Mula aja kaget, kathah tiyang pinter ajak-ajak kerukunan tapi piyambake kalih tanggi-tanggine mboten purun rukun. Wonten napa mboten? Lho ya kathah. Akeh wong pinter narik urunan, tapi dekne dhewe ya gak melu urun. Lek dikengken narik ya olehan, sekedap ngoten pun nangsal yatra kathah wong pancen pinter. Tangleti kancane, "Mas, sampeyan narik ngene iki sampean dhewe wis urun apa durung?" "Aku gampang." "Ya gampang iki wis apa durung?" "Ya durung." Ta mriki wonten sing model ngoten niku. Wong isih urip. Jenenge sapa, Bu? Pancen nuturi niku gampang, sing angel ngelakoni. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau soal mau'idzah hasanah, yang istilah itu sering dipakai ungkapan untuk tausiah, pidato, ceramah. Indonesia niki juara, gudange top, TOP. Negara sak donya niki mboten wonten sing ngalahke Indonesia dalam hal tausiah, pidato, ceramah, mauidzah hasanah. Timur Tengah mawon kalah. Padahal Timur Tengah sebagai power of Islam, sentral kekuatan Islam itu di sana. Soal tausiah, pidato, ceramah, mauidzah hasanah kalah kalih Indonesia. Mboten percados cobi jenengan cek piyambak mereka ten Timur Tengah nopo ten Yaman mereka ngertos Yaman nggih genteng lho ngulon mboten wonten model mau'idzah hasanah pidato ceramah seperti di Indonesia. Indonesia niki luar biasa. Acara nopo mawon dipun paringi mau'idzah hasanah. Di berbagai kesempatan, setiap event, setiap momentum, di berbagai tempat paringi mau'idzah hasanah. Mulai peringatan hari besar Islam sedoyo ngangge mau'idzah hasanah. Peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram mau'idzah hasanah. Mangke tanggal 10 Muharram Yaumu Asyura mau'idzah hasanah meleh. Peringatan Maulid Nabi mau'idzah hasanah. Peringatan Isra wal Mi'raj mau'idzah hasanah. Menyongsong datangnya bulan suci Ramadan mau'idzah hasanah. Peringatan Nuzulul Quran mau'idzah hasanah. Halal bihalal mau'idzah hasanah. Bangun masjid jadi diresmikan mau'idzah hasanah. Bangun rumah jadi ditempati mau'idzah hasanah. Tiang badhe tindak haji diparingi mau'idzah hasanah. Rawuh saking ibadah haji diparingi mau'idzah hasanah. Menungso ten Indonesia niki mulai lahir procot ngantos sedo diparingi mau'idzah hasanah terus. Mulai tasik ten lebete kandungan walimatul hamil mau'idzah hasanah. Lajeng badane niku terus walimatul mana mau'idzah hasanah. Memberi nama anak walimatut tasmiyah mau'idzah hasanah. Walimatul aqiqah ya mau'idzah hasanah. Walimatul khitan ya mau'idzah hasanah. Walimatul arus ya mau'idzah hasanah. Ten Indonesia niki sing dereng nate wonten niku namung mau'idzah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Dadi mek wong pegatan tok sing mboten dikeki mau'idzah hasanah ngantos tiyang pun pejah tasik dikeki mau'idzah hasanah. Dari banyaknya mau'idzah hasanah di setiap acara, setiap momentum, setiap event, di berbagai kesempatan, kenapa tidak bisa mendandani? Kok mendandani ya? Ya mendandani tatanan masyarakat menjadi baik. Tidak bisa merubah karakter masyarakat menjadi baik. Sebab hanya mau'idzahnya yang hasanah, bukan uswatun hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, jemaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, padahal kalau kita mau membaca sejarah keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berjihad, dalam berdakwah, memperbaiki moralitas manusia, mengislamkan dunia, itu faktor utamanya juga karena uswatun hasanah. Mau'idzah hasanah yang ada itu hanya bagian dari cara untuk memudahkan uswatun hasanah. Kulon jenengan niki lek kepingin bener mboten keliru, selamat mboten ciloko, mulya mboten ino, ken itba datang Rasulullah, mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan, urusan nopo mawon. Nyontoh Kanjeng Nabi, urusan bina rumah tangga, meneladani Rasulullah. Urusan sosial kemasyarakatan, meneladani Rasulullah. Berpolitik, meneladani Rasulullah. Beribadah, meneladani Rasulullah. Dalam hal pendidikan, meneladani Rasulullah. Mesti bener, mboten kira salah. Mesti tepat, gak kira keliru. Mesti mulya, mboten kira asor. Mesti aman. Kan kulon jenengan ken manut Kanjeng Nabi. Ada yang tanya, kengeng nopo menungso kok dikengken manut Kanjeng Nabi? Kenapa manusia harus meneladani Rasulullah? Ya karena memang di samping Rasulullah sempurna menjadi teladan di seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu, karena Rasulullah itu manusia. Kulon jenengan niki menungso, kalih Allah dipunparingi contoh Rasulullah. Lah Rasulullah iki ya menungso, menungso nyonto menungso. Niku pas. Ibarat kucing nyonto kucing, pas. Lah nek kucing kok dikongkon nyonto codot, niku mboten pas. Kula jenengan niki menungso, alhamdulillah niki sing rawuh kok wadah sangat. Ngapunten niki sing rawuh menungso kabeh apa ana sing dudu menungso? Oh ya, ana begecile barang. Kula jenengan niki menungso, dikengken nyonto menungso niku pas. Lah nek menungso kok dikengken nyonto malaikat, mboten pas. Ngapunten, menungso butuh dahar, malaikat mboten dahar. Menungso butuh ngunjuk, malaikat nggih mboten ngunjuk. Menungso butuh sare, malaikat mboten sare. Menungso butuh rabi, malaikat mboten rabi. Makanya nyontok Kanjeng Nabi pas, Kanjeng Nabi nggih nikah. Kula niku andaikan, halo. Kok umpama nyontone ten gene Nabi Isa sing temenanan, ya ora oleh rabi, wong Nabi Isa mboten rabi. Nek kula niku umpama ten gene Islam kok kiai gak oleh rabi, aku wani prei. Wis gak dadi kiai ya wis. Rasulullah itu manusia. Secara kurikulum desain, beliau manusia. Struktur organ tubuh beliau manusia. Kados kula jenengan, tapi beda. Basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti lazimnya manusia. Maka ngapunten, saya pernah sampaikan, karena sama-sama manusia, sebenarnya bedanya kita dengan Rasulullah itu enggak banyak, sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, kan bedanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah, kan bedanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit istighfar, kalau kita hanya sedikit istighfar. Rasulullah itu sedikit-sedikit dungo, kalau kita cuma sedikit dungo. Rasulullah itu sedikit-sedikit sedekah, kalau kita hanya sedikit. Kok kaya gak terima diarani sedikit sedekah? Coba mangke umpami wonten sorban keliling atau kardus keliling narik infak jariah untuk pembangunan pesantren. Bapak Ibu jenengan nggih ngasto yatra wonten 100.000, wonten 50.000, wonten 20.000, wonten 10.000, wonten 5.000, wonten 1.000, kira-kira sing diparingke sing pinten, Bu? Jenengan matur 1.000 Bu, wonten ngoten niku nggih mboten sungkan. Ya Allah. Kanjeng Nabi niku menungso, tapi benten kalih kula jenengan. Sebagai manusia Rasulullah juga dahar, nggih ngunjuk, nggih sare, nggih perang. Dalam perang Kanjeng Nabi nggih nate kalah. Kanjeng Nabi niku nate bunga, nggih nate susah. Tapi beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai manusia Rasulullah juga tidur. Sami. Kula jenengan nggih sare, tapi benten. Nek sarene Kanjeng Nabi namung netrane ingkang sare. Manahipun tetap melek, hanya kedua mata beliau yang tertidur, hatinya tetap terjaga. Lah nek turune kula jenengan kan bleksek oek. Ambo ana bledek buwar. Ora ngreken wis. Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat. Sami piyantun banyu wangi nggih keringeten sami. Tapi keringete beda. Keringete Kanjeng Nabi niku wangi. Luwih wangi timbang minyak kasturi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum, belum ada minyak wangi. Uang kok ketetesan keringete Kanjeng Nabi sak tetes mawon. Petang puluh dino wangine mboten ical. Keringete Kanjeng Nabi wangi. Lek keringetmu yo. Kena gawe bumbu sayur asem. Wis rasakme iki ambak ampun. Sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kanjeng Nabi niku nggih gadah idu, sami kalih kula jenengan duwe idu, tapi idune beda. Idune Kanjeng Nabi obat. Panjenengan kemutan ketika Rasulullah berangkat menempuh perjalanan hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah dipun sarengi sahabat akrab beliau Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu digodhog oleh tiang kafir Quraisy. Kek wong kafir sing godhog niku kuwatah sangat. Kanjeng Nabi kalih Sayyidina Abu Bakar Siddiq singidan bersembunyi di dalam gua. Kenapa Rasulullah pakai sembunyi? Kenging nopo Kanjeng Nabi kok katik ndelik barang? Apa wedi ketangkep? Mboten. Apa wedi konangan? Mboten. Apa wedi keaman? Mboten. Apa wedi gak tekan gen? Mboten. Lho kok katik sembunyi, kok katik ndelik? Ini mengisyaratkan Bapak Ibu betapa ikhtiar itu harus dikerjakan. Tiang niku kedah ikhtiar. Lawang Kanjeng Nabi mawon digodhog kalih tiang kafir Quraisy singidan ten lebete gua. Padahal umpama gak singidan, andaikan tidak bersembunyi, Rasulullah gak kira ketangkep. Mesti selamat aman sampai tujuan. Wong Kanjeng Nabi ku lakon gak kira kalah, wis padha karo damar wulan. Kalah titik yang menang meneh. Halo. Lho kok katik bersembunyi? Ini isyarat bahwa ikhtiar harus dikerjakan. Panjenengan lek kepengin sugih ya kudu ikhtiar nyambut damel. Aja terus jagakno rezeki sing bagi Allah, rezeki sing ngendum Allah. Lek ancen karo Gusti Allah digawe sugih pira wene ya sugih, gak gelem nyambut gawe nang masjid ngumeto tasbih wer wer wer wer. Lambene gak leren-leren neh maca wiridan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer wer wer. Anggite terus duwite grutuk-grutuk-grutuk-grutuk-grutuk. Duwite bae apa piye? Wong lanang model ngono tutuk omah disengap karo sing wedok. Wis wareg leh mangan masjid. Arep mangan nyiduk sego sik sak entong disentak. Gak usah mangan sego, tasbih wae dikletaki. Lek kurang tak jukono tasbihku kletaki sisan. Apane gak karek urip mripate tok. Wong lanang disentak wong wedok goblok dadak. Ya mbuh profesor sentak bojone nyonyor. Dokter senene bojone melungker. Kula niku gadah kanca titele luar negeri, MA titele. Ning omah senene bojone mudun karek dadi MI. Ikhtiar harus dikerjakan. Ngapunten panjenengan lek kepengin saged tindak haji, nggih kedah ikhtiar. Nyambut damel, ngempalke yatra, ditabung, damel daftar. Aja kok terus mau haji ku panggilan. Senajan sugih nek ora dipanggil ya ora iso budal haji. Lah nek wis dipanggil karo Gusti Allah tetep iso berangkat. Leres. Haji niku panggilan, tapi kedah dipun ikhtiari. Lah tiang-tiang niku aneh kadang-kadang kepingine kepingin tapi ikhtiare keliru. Wonten tanggine badhe tindak haji ngoten dipuruki teng daleme. Mas, aku titip foto mas, pendem dong kono mas. Titip foto kono mendem ten mriko karepe benang cepet saged tindak haji. Ya iso kaji tapi ya fotone tok niku. Wonten sing gregetke meleh wong tangi badhe tindak haji. Mas, aku ning kono celuk mas ya. Tenan mas, aku celuk ning kono. Njaluk diceluk karepe benang cepet iso lunga haji. Celak celuk pripun wong boten daftar kok celuk. Haji niku sami kalih panjenengan ten gene dokter. Panjenengan berobat ten gene dokter, lek kepengin dipanggil kalih dokter e, niku wonten aturane. Mboten langsung moro-moro dipanggil. Pertama, kedah daftar rumiyin ten gene buku tamu. Mantun daftar mangke pikantuk nomor urut. Mbak Topi ngatuk nomor urut, dereng langsung dipanggil antri rumiyin. Nunggu giliran, lek ampun antri sabar nembe dipanggil. Haji nggih ngoten. Daftar rumiyin angsal nomor porsi mantun ngoten antri nembe dipanggil, understand? Yeah. Moro dokter karepe pengen berobat pengen dipanggil mboten purun daftar ngadeg mawonten ngarepe pager dipanggil mboten kira-kira ini dokter bento sing nyeluk mboten kira dipanggil ge ana wong tombo berobat dipesen mas doktere kandhani mas kok nyeluk aku mas. Yang mboten kira diceluk, pokok ikhtiare temenan. Nek wong seposien modale namung cengkir kalih tebu, kencenge pikiran tepe kalbu, saged berangkat jenengan. Estu niku. Wonten tiyang saking kepingine tindak haji. Sowan kiai nyuwun pendonga. Yai nyuwun pendongane yai kersane kula saged nindakaken haji. Oh iya iya, iya tak dongake, tak dongake. Tapi ya kudu diikhtiari. Pripun yai ikhtiare kersane saged cepet. Wis nandura pelem ning Tegalmu. Kok nek wis peleme wah nang ditebaske engko lak kenek dike bondok haji. Nggih yai, saking estune, Pak. Ben cepet moh ijer pelok kesuwen nyangkok. Kan gelis nyangkok. Mboten kathah namung sak wit ditandur ten gene Tegal, bareng kembang wah ditebaske. Subhanallah, nebaske pelem sak wit mawon niku saged damel tindak haji. Soale nek nebaske peleme niku sak tegalane. Jadi ini ku maknane kan wong temen ngoten lho, ikhtiare temen. Sampun. Ketika Rasulullah kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq singi danten lebete gua niku. Sayyidina Abu Bakar niku mendadak dintup kala jengking. Cetek. Gek kala jengking sing ngentup niku kau pedi. Kala jengking Arab. Masa kalau jengking kesilir abuh subhanallah loro mboten kantenan abuh ngoten niku saking takzime Sayyidina Abu Bakar datang Rasulullah saking hormate Sayyidina Abu Bakar ten gene Kanjeng Nabi abuh loro mboten wantun sambat mendel diemfet ya keranten ngemfet gemeter gek pucet ketinggal pucet ditangleti kalih Kanjeng Nabi nopo Abu Bakar jenengan kok pucet gemeter nopo jenengan ajri boten Kanjeng Nabi sareng kalih penjenengan boten enten kata takut nopo jenengan wedi ketangkep boten nek kok gemeter kok pucet nopo jenengan getun ninggal ke Mekah boten Kanjeng Nabi boten ngoten nopo jenengan boten kerson dari akan kula ten Medina boten ngoten Kanjeng Nabi boten lah kok pucat gemeter kengeng nopo untuk polong keng ditampil kali Kanjeng Nabi lajeng didoni bismillahirrahmanirrahim terus waras pletas tanpa bekas idune Kanjeng Nabi obat idune wong kesilir gimana bisa meneladani Rasulullah secara benar pesantren ini solusinya Allahumma shalli ala Muhammad. Kita diperintah berislam secara benar Islam sing temenanan Gusti Allah leh merintah kula panjenengan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. He wong-wong sing padha iman, padha mlebu sira kabeh ing dalam Islam kaffah secara universal. Kula matur universal ngeten iki ngertos mboten? Ora ngerti ya wis. Njenengan ngomongi wong gak cerdas iku ya rada angel. Secara menyeluruh totalitas ngelakoni Islam ku sing temenan leh mlebu Islam iku sing temenan bleng glundeng ngapunten namine mlebu niku glundeng Nek mboten glundeng niku mboten mlebu niku, untup-untup. Ibu-ibu kira-kira glundeng kalih untup-untup niku eco pundi Bu? Oh, glundeng. Lek bapak-bapak sekeco pundi Pak? Glundeng kalih untup-untup Pak. Ana sing jawab, nggih untup-untup riyen terus glundeng ngono. Niku napa? Namine mlebu niku ya glundeng. Lek kula jenengan nglampahi Islam temenanan, mlebune Islam glundeng, benjang ten akhirat panjenengan mlebu swarga nggih. Glundeng. Tapi nek Islame kok mboten temenan. Nglakoni Islam kok mboten estu, mlebu Islam kok mung trimo untup-untup, benjing ten akhirat swargamu nggih swarga. Apa ya ana swarga untup-untup? Dan sekarang kita prihatin banyak Islam sing mek akon-akonan, mboten lakon, lakonan. Islam yang hanya sekedar pengalaman bukan pengamalan. Saya jadi teringat apa yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini hadis bisa menjadi motivasi khususnya untuk lembaga ini agar bisa mencetak siswa-siswi, santri yang betul-betul berkarakter menjadi generasi yang sholihin sholihat. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun anil jamaah. Dawaipun Kanjeng Nabi, akan datang satu masa di kalangan umatku di mana pada masa itu agama Islam hanya tinggal nama, Islam mongkariaran, Al-Quran hanya tinggal tulisan, Quran mongkari tulisane, masjid-masjid semakin besar, mewah, megah, indah bangunannya, tapi kosong jamaahnya. Ibu bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, tiga hal yang diprediksi Rasulullah ini mari kita cermati, monggo kita teliti, kinten-kinten zaman sak mangkin sampun kelampahan nopo dereng. Yen estu sampun kelampahan, siap-siap, ini pertanda alamat bahwa kiamat benar-benar sudah dekat. Coba, yang pertama, la yabqa minal islami illasmuh, agama Islam hanya tinggal nama. Secara formalitas Islam, wadai Islam, bungkuse Islam, casinge Islam, tapi isine mboten Islam. Kebiare Islam, penampilan luarnya Islam, tapi dalamnya memprihatinkan. Niki pun kelakon napa dereng? Sampun. Saniki kathah tiyang sing modele kaya Islam, macake kaya Islam, kaya Syekh, mboseh kidul, mboseh lor. Mboseh etan, mboseh kulon. Les jubahan lewandung nganti kelengsreh lemah. Kan niate ngiras-ngiras nyaponi laran. Tasbih dawane 100 meter. Kaya rantene sepur. Kapan tasbihne diputer tanggane rek kabeh. Nek suarane tasbih jege jege jege jege jege jege jege jege jege. Nek istighfar ya mantap. Astagfirullah. Hel. Astagfirullah. Hel. Mantap. Astagfirullah. Hel. Tapi ndek utang mboten nyaur. Ngapunten, lebih-lebih bapak ibu memang kita sekarang udah masuk ke wilayah ekstrim ritual, understand? Wis to sampean gak ngerti ya wis sampean nyaut yes ngono aku ben semangat. Kula baleni sing banter leh nyaut mulai semangat iki ngajine. Kita memang sekarang udah masuk ke wilayah ekstrim ritual, understand? Lah ngono ben ketok bentone. Ngapunten. Warna bendera negara kita itu merah. Barak jawab, merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Ini baru Banyuwangi. Nasionalis. Dan semangat nasionalis harus selalu kita pupuk kembangkan dan kita tingkatkan. Karena orang yang agamis itu pasti nasionalis. tiang niku yen agi agamine kiat, kecintaan kepada tanah airnya pun juga kuat. Oke. Pertanyaan berikutnya, jawab sing banter. Saudi Arabia niku genderane rupane ijo, ana gambare pedang, tulisane Arab. Wis suwe ngoso ana caraka. Maksude unine, Bro, unine. Arab jare. Wis suwe ora kira tulisan ana caraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Warna benderanya hijau, gambarnya pedang bersilang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam banget tuh. Yo, dikit-dikit gaul dong. Kan memang sekarang udah terjadi pergeseran nilai kan. Tapi kalau tidak salah tahun 2006 berlangsung pertandingan sepak bola antara kesebelasan Saudi Arabia melawan kesebelasan China. Cino lo main Cino, bahasa kemainnya kan China. Pertandingannya berlangsung di Stadion Jeddah. Saudi Arabia tuh jadi tuan rumah. Bayangkan sebagai tuan rumah dukungan penuh. Stadion Jeddah. Bendera warna hijau, gambarnya pedang bersilang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penonton bludak gak muat. Leh ngekei support, ngekei dukungan yang kesebelasan Saudi Arabia luar biasa dengan pekik takbir yang menggelora. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. Hasil akhir pertandingan itu skornya adalah 9-0 untuk kemenangan Cina. Uang-uang itu komentar, iki tahlilan kalah karo singkek. Halo bro, halo bro. Teman-teman remaja masih teringat beberapa waktu lalu banyak yang salah arah. Ngapunten, kalau dulu niku biyen, lah biyen niku dulu niku yo biyen. Namanya jargon takbir Allahu Akbar itu digunakan untuk perang lawan setan. Sampai sekarang jadi simbol. Orang haji lempar jumrah ula wusta aqabah itu bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar, lambang melempar setan, melaknat setan. Atau digunakan untuk perang lawan penjajah. Para pahlawan, para pejuang dulu perang musuh penjajah diberi kekuatan ekstra oleh Allah dengan gema takbir Allahu Akbar. Menang. Lho nek dipikir Indonesia saged merdeka niku mboten masuk akal, mboten nalar. Kalah segala-galanya dengan penjajah, lebih-lebih yang namanya persenjataan. Mbah-mbahe kula jenengan sian mboten enggak ada senjata modern, senjata canggih. Sementara penjajah senjatanya canggih. Penjajah duwe Meriam, awak dhewe mek duwe Mariamah. Lho kok iso menang? Ternyata disinilah peran para ulama dan para kiai sangat besar, tapi memang tidak ketara. Ya ora ketara niku. Memang tidak diketokkan. Lho kiai niku mboten gadah granat, mboten gadah bom. Penjajah duwe bom, duwe granat, kiai krikil dikempalaken. Diriyadhoi, ditirakati, wacake ayat waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kanallahu qawiyyan aziza. Sebulno ten gene krikil wonten mobil tank bae penjajah lewat. Nyantem ngangge krikil. Allahu Akbar. Dar meledak. Ono pesawat tempur bae penjajah lewat. Antem nggih krikil ke ngandap. Allahu Akbar. Dar meledak. Subhanallah. Kula nate praktek. Durung-durung kok diguyu. Ayat niku kula waos, kula sebulke krikil. Tak antemno kucing, meringis kucing. Ini memang bedanya kiai dulu sama kiai sekarang. Kiai biyen pidato mboten enten sing enak. Pidato pengantar tidur, oleh 5 menit sing dipidatoni ngorok wis. Tapi subhanallah. Ilmu yang disampaikan kok iso manfaati, iso barokai. Ini memang bedanya sering saya sampaikan antara kiai dengan SAG, sarjana alam gaib. Beda. Dulu namanya Allahu Akbar untuk perang lawan penjajah, sekarang enggak. Allahu Akbar itu digawe demo saiki. Makanya kadang Islam dinilai negatif di dunia internasional. Itu bukan salah Islamnya. Ajaran Islam paling benar, enggak ada salahnya. Oknum yang keliru mempraktekkan ajaran Islam. Islam enggak pernah mengajarkan kekerasan. Enggak ono ayat Quran sing artinya hai orang-orang yang beriman, ngebomlah kalian. Ora ono artinya ayat Quran apa hadis wahai para remaja jadilah teroris, enggak ono. Halo. Saya secara pribadi enggak setuju. Di bulan Ramadan siang hari warung makan buka terus diobrak-abrik, enggak setuju. Kalau menurut saya, biar bulan Ramadan warung makan buka siang hari bebas. Setuju, men? Setuju wong sampean enggak poso. Lho iki enggak kok nyeleneh mboten. Kenapa warung makan bebas buka di siang hari? Kan malah genah, ketoro sing poso karo sing gak kan ketoro. Oh kok marung mangan berarti gak poso. Lah diparani genah-genah dituturi. Apa artinya? Warung makan dikasih keber, dikasih spanduk tulisane hormatilah orang yang sedang berpuasa. Ning jero akeh sikil-sikil sing do marung niku. Wong ketok sikile tok. Wis saniki Allahu Akbar dikedemo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan harga, begengge. Wis jangan gak genah. Allahu Akbar, toko diobong. Lah ini wong sing gak ngerti rumangsane maknane Allahu Akbar, ayo dong obong toko lak ngoten. Allahu Akbar, toko diobong, toko kobong, geni bulat-bulat, sing duwe toko wedi, melayu metu. Lah sing ngobong terus mlebu, balik oleh rokok, gula, kopi. Ya Allah, oke. Okay. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, Indonesia ini negara dengan prosentase jumlah penduduk muslim terbesar sedunia. Makanya kuota jamaah haji itu tiap tahun Indonesia dapat paling banyak. Karena jumlah penduduk muslim prosentasenya terbesar, lebih dari 80%. Wong Islam niku pokok syahadaten, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Islam. Halo. Gak pati direken. Apa kul huwaile? Penduduk muslimnya terbanyak sedunia, tapi kenapa prestasi sing elek-elek iku dibawa dhewe? Korupsi kita juara. Alhamdulillah. Oh, orang genah toh. Pornografi, porno aksi hebat Indonesia. Coba jenengan tingali. Sponsor-sponsor yang ada di televisi rata-rata mengandung pornografi, betul? Klip-klip video musik yang digemarin sama remaja-remaja kita, ya yang porno berbau pornografi, betul? Yo, coba lek wonten pabrik mobil mengeluarkan produk terbarunya kemudian dipromosikan di pasarne, iku biasane gambare dipajang ning pinggir-pinggir dalan. Ning sandinge mobil niku biasane wonten fotone. Sing dipajang ten mriku fotone wong lanang apa wong wedok? Fotomu gak payu, Kang. Wong wedok sing dipajang fotone temen iku niku pakaiane brukut rapet apa setengah wudo? Kulino mentelengi. Allah, porno aksi kita juara. Ngapunten sangat, artis-artis kita yang laris itu yang goyangannya dahsyat. Kowe tau meskipun suarane jebrak kaya ompreng ditabui, pokok goyangannya dahsyat, laris. Suarane enak mboten sakit goyang, gak payu. Boko sing laris ya sing pinter goyang dombret, goyang ngecor, goyang ngebor, goyang gergaji, goyang patah-patah, goyang itik, goyang meledung, goyang jengking, goyang deget, goyang mulet. Sing atus ten Indonesia. Ya Allah, prihatin kita. Ini diantara faktor yang merusak karakter anak bangsa, karakter generasi muda kita. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kalau penduduk Indonesia yang agamanya Islam 80% lebih secara administratif. Dan gini, KTP itu data agama 80% lebih, mayoritas. Ya mudah-mudahan mugi-mugi sing mayoritas Islam 80% lebih niki sedoyo ya, muga-muga KTP ini mlebu swarga. KTP ini wonge ya mbok. Soalnya kan tingkat yang kedua namanya sholat, prihatin kita, persentasenya menurun. Orang sholat fardu itu mestinya sehari 5 kali, tapi prakteknya banyak yang sholatnya 5 hari sekali. Iki wongnya teko kaya kok. Bosong sendi ngono duwe. Engko lek wis poso, lek wis zakat, lek haji, menurun meneh. Ngapunten sanget. Siapa yang akan menghidupkan Islam kalau enggak umat Islam sendiri? Dan hidupnya Islam itu dari pondok pesantren. Kan saya pernah sampaikan Islam di Indonesia itu macam-macam. Makanya solusi tepat panjenengan nyala putrane teng gene pesantren. Sakniki zaman wis koyo ngoten, Bu. Atas-atas nggih. Aliran mau macam-macam ndak karu-karuan, ada yang irhabi, yang ekstrim, liberal, macam-macam. Didi-didi haram, syirik, bid'ah, macam-macam itu. Ada yang liberal, keliwat. Sampai Al-Qur'an itu hanya dianggap sebuah antitesa. Quran itu bukan mukjizat katanya. Quran hanya dianggap wis padha karo majalah, hanya kitab budaya. Mereka beralasan seperti itu karena Quran turunnya di Arab, maka yang dipakai contoh ya Arab. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta sing dige contoh wong Arab. Ya kok umpama nang Australia yo afala yanzuruna ilal kanguru kaifa khuliqat? Lha nek ngene kesilir afala yanzuruna ilal bedesi ngono. Nek sembuh. Dan pesantren itu dalam mengajar santri-santrinya itu mengambil yang tawasud, yang tengah-tengah. Dan ini yang disebarkan oleh para wali di negara kita, di Nusantara. Pohon bu nggih, wis jenengan sekolah niten pundi monggo, jenengan kuliah niten pundi monggo, pokok kedah nanti ngincipi pesantren kersane wonten barokah. Satu hal yang namanya barokah ini hanya dimiliki oleh lembaga yang namanya pondok pesantren, liyane gak ana. Halo. Kan sekali lagi kula pesen, senauso sekedap putrane salap ten pesantren. Senajan meng 15 tahun. Maka yang kedua, wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya. Kula yakin sedaya sing rawuh ten mriki kagungan Qur'an. Nggih napa nggih? Larenem sak mangken niku ngoten Bapak Ibu, meneng gayane tok. Wong kon ngaji do gak gelem, gayane ra betahi. Rabi ngono mas kawine Quran. Gek sarunge anyar, jasil licin, kopiahe linteng, kalungan tasbih, ngedep pengulu. Pengulune kaget. Iki santri pondokan iki. Grogi pengulune, wedi salah nikahne wong santri pondokan. Takoni nang pengulune, "Dik niki kok mas kawine apa, Dik?" "Al-Qur'an, Pak Naib." Tenan niki cah pondokan. Tangleti kale pengulune, "Dik, mondoke ten pundi, Dik?" "Lah niku, Pak Naib, mboten nate ngaji kula." Maca Qur'an mboten saged, gobek-gobek niku. Ya Allah, ngaji Qur'an gak iso kok rabi gawe mas kawin Qur'an. Idealnya kalau berani pakai mahar Qur'an itu kan suami mengajari istrinya tentang Qur'an, mulai qiraah membaca, tafhim memahami, tadabur mengamalkan. Iki enggak, maca ndak iso mas kawine Qur'an. Ketok naipe gobek-gobek kaget dene, takon perasaan. Napa kok pengulu? Mas kawin Qur'an niku mboten nangsang. Ya oleh dhek wis apik timbangane mas kawin domino. Qur'an itu benteng, hisnun hasin. Saya bangga diundang ngaji ten gene Taman Pendidikan Hifdzil Quran. Mugi-mugi sakit istiqomah. Uang sing ahli Quran niku benjing ten akhirat boken bakal kejamah geni neraka. Gak akan pernah tersentuh api neraka. Di saat kebanyakan manusia bingung mencari jalan menuju surga, ahli Quran justru dicari oleh surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena memang dia digandrungi oleh surga. Kan surga itu gandrung kepada empat golongan manusia. Rindu ingin ditempati oleh empat golongan manusia. Dan kalau Ramadan kulon jenengan kemarin benar, pasti kulon jenengan termasuk keempat-empatnya. Al-jannatu mushtaqatan li arba'ati nafar. Yang pertama, talil Qur'an. Yang dirindukan surga itu adalah orang yang rajin baca Al-Qur'an. Kan kalau wingi panjenengan dilatih rajin maca Quran, buktine tiap malam delek tadarusan ten masjid ten musala ten mriki kesilir mriki lek dalu tadarusane rame to nggih. Saniki Ramadane pun rampung, masjid musala ngoten niku tadarusan Qurane terus napa prai? Apik. Saniki lek enten khatmil Quran malah dirasani karo wong-wong lho, kok ana khatmil Quran kae sing mati sapa kae? Dadi bacaan Quran hanya dianggap simbol kematian. Subhanallah. Yang kedua, wahafidzul lisan, orang yang mampu menjaga lisan dari hal-hal yang keji dan kotor. Kan Ramadan dilatih jaga lisane, mboten angsal ngrasani, mboten angsal mitnah, mboten angsal ngomong elek, mboten angsal goroh. Lah ngoten Bu nggih. Niku mboten batalke poso, tapi batalke ganjarane poso. Ibu-ibu wingi Ramadan nak mboten rasa-rasan nggih. Mboten nate gang. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang ahli memberi makan, artinya orang yang derma, wong sing loman, niku dirindukan oleh surga. Maka niki mangken jenengan dites kelomanane lek wonten panitia mider. Sing badhe mboten nyukani monggo nang kundur rumiyin mboten napa-napa. Tak dongakno tekan omah udunen bokonge kiwa tengen. Yang keempat, wassaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ten donya mawon Quran niku dados benteng. Omah iku nek ana Qurane demit gak kira mlebu. Gak kira dileboni demit. Lho Pak, omah kula niku wonten Qurane Pak, tapi kula kok gelek kelangan duit. Niku sing nyolong duit demi tedoyan onde-onde. Bu. Ibu. Putra-putrine kan ngaji Quran nggih. Wong tuwa gadah putra, kok putrane saged ngaji Quran, niku wong tuwane harapan besar mlebet swarga. Ora ndonga kok diamini. Niki pemberitahuan. Amin niku nek kalam doa amin. Wong pemberitahuan kok diamini. Mosok Pak Camat ngekek pemberitahuan, diharap kepada warga masyarakat Kecamatan Kesilir besok hari Minggu semuanya ikut kerja bakti. Amin. Orang gendah. Coba pirengke, kula niki ndonga napa memberitahu. Wong tuwa gadah putra. Lho kok putrane saged ngaji Quran? Niki wong tuwae harapan besar mlebet swarga. Amin meneh. Ya Allah. Ibu bapak, kucing lanang. Halo. Embo. Nyawang mrene wae ah. Al aulad hirzun minan nar wal aklu ma'ahum bara'atun minha. Ngapunten kula waca cepet mawon, soalnya senajan tak waca arang-arang sampean yo ora ngerti padha wae. Mboten ngenyek wong kenyataan kok. Anak sing saged ngaji niku bentenge wong tuwa sangka gene neraka. Panjenengan kagungan putra saged ngaji Quran nggih. Terus putrane jenengan jak dahar sareng. Jenengan jak dahar sesarengan mawon niku dosa jenengan diangkat Allah, jenengan dibebaske sangka neraka. Alhamdulillah. Yang ngono alhamdulillah joko amin. Ungkapan syukur diparingi putra model ngoten niku. Ya Allah, Ibu kepingin gadah putra sing sregep ngaji napa mboten? Gampil. Yen panjenengan kepingin kagungan putra sing sregep ngaji niku teorine gampang. Pripun? Jenengan sregep ngaji. Pun to pokok jenengan sregep ngaji, yakin mangke putra-putri jenengan diprogram Gusti Allah dados putra-putri ingkang sregep ngaji. Kalau Allah yang memprogram mesti bener. Programe Allah enggak pernah error. Programe Allah gak tahu kena virus, gak tahu ngeblank, gak tahu hang. Gak tahu nge-lag. Bapak, Bapak-bapak remen mboten duwe anak sing penggaweane remen apa mboten, Pak? Lah nek mboten remen leh dilereni. Keranten apa? Apapun namanya anak itu mencontoh orang tuanya. Karena orang tua adalah madrasatul ula. Madrasah yang pertama bagi anak-anak, lembaga pendidikan yang pertama bagi anak-anak adalah orang tua. Anak dereng kenal pos PAUD, dereng kenal PAUD, dereng kenal playgroup, dereng kenal pendidikan nopo-nopo. Sekolah yang pertama, pendidikan yang pertama adalah orang tua. Bagaimana orang tua memberikan keteladanan, seperti itu anak akan mencontohnya. Kalau orang tua memberikan keteladanan baik, anak akan mencontoh baik. Tapi kalau orang tua memberikan keteladanan yang jelek, anak pun akan mencontoh jelek. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua itu pasti juga akan terjadi pada anak. Halo. Nek bapak kok jenenge kalong, anake mesti dadi kampret. Wong anake kalong niku jenenge kampret. Bapak kalong, anak kampret. Lek bapak nyolong anak, lane diomongi tak kandake bapakmu wedi. Lah sekarang omongan tak kandake bapakmu kanggone anak wis gak mandi. Anak nakal diomongi tak kandake bapakmu niku wis mboten wedi. Le, oh nakal gak kena dituturi. Kandake bapakmu gak wedi. Gak wedi karo bapakmu. Belas. Kon rene wonge. Bapak kon rene ngono. Kenapa anak sekarang diwedekke tak kandake bapakmu mboten wedi? Ngapunten, sebab bapake luwih nemen. Ya kula nate ndamel guyon, ana lane sak mangken nggih nyolong pelem nang konangan sing duwe diwedekke. Ayo nyolong pelemku, kandake bapakmu. Tepak kandake kae wong ning dukun nggo plastik kresek kae. Malah bapake diomongi oh bapake. Bapak, aku arep dikandake sampeyan, Bapak. Jare bapake teko dukun. Oh iya iya iya, bapak tak mudhun iki, kreseke wis bek iki. Allah. Al-Qur'an itu mukjizat. Maka kalau anak itu bisa Qur'an, yakin menjadi anak yang sholih. Sholihah. Pasti. Kenapa? Karena tersinari oleh nurul Qur'an. Dibimbing dan dijaga oleh Al-Qur'an, dibimbing hidayah Qur'an, dijogo ismatul Qur'an. Uripe pikantuk barokah Qur'an, mesti dadi wong sing apik. Tapi sebaliknya, nek gak kenal yang namanya Quran, sing ngono kae dadine, Bu. Bungok turut dalan. Kek rambutnya disemir abang ijo kuning, kupinge dicenteli peleke becak. Nek gak ngono dibrosoti paralon. Sak gambare awak apa sing dak digambar di awak? Dodo tekek, lengan tengen kene kadal, lengan kiwa kala jengking, mburi kene gambar kebo ngisore sapi, weteng gambare ula, madhep mengisor. Ndase ana ngisor niku. Lho nek ana anak sing model ngonten niku cobi, nek jenengan bukake Quran nek saged maca, mboten kira saged. Kenapa sampai seperti itu? Karena enggak pernah tersentuh cahaya Quran. Enggak ada penjagaan Quran, enggak ada barokahnya Quran. Bu. Mukjizat yang lain saniki sampun mboten wonten, mukjizat tinggal Al-Qur'an. Mukjizat-mukjizat yang lain sekarang udah bisa diterjemah dalam sainitas modern dengan ilmu pengetahuan modern. Milo ngapunten sanget. Larisan iki pinter-pinter, terutama pinter bantah. Larisan mungkin diceritani Isra Mi'raj niku wis gak gumun. Le. Kanjeng Nabi niku biyen Isra Mi'raj. Isra niku perjalanane teko Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa. Masjidil Haram niku ning Mekah, lan Masjidil Aqsa niku ning kok kali baru. Masjidil Aqsa kok kali baru. Palestina iku gek jarake 800 kilo luwe. Ngono ku Kanjeng Nabi gak sampe sak jam wis tekan. Turune lari sak mangken, gak gumun, Pak, wis ana pesawat jet saiki. Wis tekan. Wonten le. Nabi Sulaiman niku mukjizate iso ngomong kewan, kewan diomongi diperintah Nabi Sulaiman manut. Turune lare sak niki. Pak, lha nek perkara ngongkon kewan iso ora kudu nabi, pemain sirkus ya iso. Sing gajah sing macan lumba-lumba diperintah ya nurut. Lare sak mangken. Le, Nabi Musa iku mukjizate tongkat. kapan tongkate cemplung ke bengap cok modot dari jembatan serut panjangnya 2 km kata anak sekarang saya luwe dawa jembatan Suramadu sak dukure mau jejate Nabi Musa nek sekarang seperti itu le Nabi Dawud iku mau jejate swara swarane menggelegar luar biasa ana manuk ning petite wit nu dibengoki dehem plok ceblok manuke ya selamat ibu-ibu ra duwe ngoten niku cara ibu-ibu duwe ya medeni kok ya simpangan karo wong lanang dehem plok ngene. Oh Nabi Dawud niku mau takbir Allahu Akbar piantone ten mriki lho pirengke king Surabaya kepireng. Jare bocah saiki ora gumun saiki wis ana HP. Yo nggih to. Oh saniki wong tuwa-tuwa gawanane HP, wong golek rasoan ning gawe HP. Sing wedok ning omah di SMS, "Papa, kalau cari rasoan dapat banyak enggak, Papa?" Bales sih, "Lumayan, Mama, nih dapat setengah sak kok." "Papa dapat umplung bagus-bagus, Mama." Duwe HP tapi ra iso tuku pulsa ya penggaweane fama ya'mal misqal terus bendino. Le Nabi Nuh iku mukjizate prau. Nalika umate do gak gelem iman, do kafir, diazab karo Gusti Allah, sak dunyo kelem banjir bandang, mati kabeh. Sing selamat mung sing kari numpak ning praune Nabi Nuh. Cah saiki wis gak gumun, saiki wis ana kapal laut. Indonesia kan udah bisa bikin kapal laut. Dipamerno ning dunia internasional, dipasarke karepe ben laris. Dijenakke tetuko, sing tuku ra teko-teko. Sing teko ra tuku-tuku. Gawe pesawat udara nggih saged menan dijenakke Gatot Kaca, gagal total kokean cocot. Mukjizat Al-Qur'an. Maka sekali lagi Quran, Quran, Quran itu pendidikan dasar. Pun ngantos putra putrine mboten ngaji Quran. Iki mangke wekdale mboten nyandak. Yang ketiga, wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharabun 'anil jamaah. Masjid-masjid semakin besar, megah, mewah, indah bangunannya, tapi kosong jamaahnya. Niki sampun kelakon napa dereng? Sampun pol. Soal ini kita pundi-pundi masjid ageng. Setiap kota ada masjid besar. Namanya macam-macam. Masjid besar At-Taqwa, masjid besar Al-Huda, masjid besar Al-Muttaqin. Tapi masjidnya tok sing besar. Jamaahe, ya Allah, pemane subuh kadang boten nenten tiange babar pisan. Masjid gede jamaah subuh wong situk ndil-ndil. Sing nabuh beduk ya wong kuwi. Sing ngadzan ya wong kuwi, ayo tebu aku direwangi kuwi ngoten nggih. Sing nabuh beduk wong sing ngadzan ya wong, sing pujian ya wong, sing komat ya wong, sing ngimami ya wong, sing dadi makmum wis ana. Ya wong e jenem wong tiyange mambu kuburan. Mlaku seyek, seyek nabuh beduk wis ora kuat banter. Ditabuh mek ngeder lulange tok nang tabuhe ceblok tur glodak. Sungkuk-sungkuk dijumput mulai tabuhke tur glodak. Ngantos beng 3 tur glodak. Nek manjing wektune langsung adzan ngelek-ngelek. As-salatu qairum minan. Bakto adzan gremeng karepe dhewe. Karo ngenteni wong menawa ana sing teko melok jamaah pujian pujian pujiane wong tuwa yang guyokke sering kula tirokke sobekana wa wahil ngandi sobeka ana wa wa bikamti ke tengah-tengah pujian kepireng ten jedhe nenteng kracak-kracak-kracak saweneng atine lho oleh wong tenan gak rugi lek ku pujian nyantol sapa sing arep melu jamaah? Dinceng kok cendhela manyen jedinge ana sandinge masjid, kepengin ngerti. Ngalimum bil ghaibi karo neruske pujian. Masyahad. Wong nyuluh kodhok kae tibake. Dadi bae wong nyuluh kodhok mampir nguyuh tok, mboten kok badhe nderek salat. Wis nguyuh tok bareng nguyuh ngeluyur nek. Rasaku arep jamaah lho kok nguyuh tok ngeluyur kae. Terus kaya pujiane ngalimum bil ghaibi wa syahadati Allah. Katok le pujian mboten enten tiyang sing teko. Wis putus asa. Timbangane ora ono sing teko. Oh mati ae kesuwen. Dregeng-dregeng ngaduk langsung komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayang alal sholat, kayang alal pala. Qodiqomati sholat, qodiqom. Anjen wong tuwa. Terus akhiri sholat kiambaan. Ora ana rewangi, gek mesjide gedhe padhang. Ki pasangin 14 si peteki kabeh. Njero masjid koyo lesus wuwuk-wuwuk-wuwuk. Gek wonge kuru jegrek kena ki pasangin mbiyut-mbiyut. Salat ijab. Dia ngerti dalam kondisi seperti itu kan dianjurkan untuk niat jadi imam. Lho salat ijen kok niat dadi imam? Iya, kanggo gayuh fadilahe salat jamaah. Lho kok terus niat dadi imamku makmume sinten? Menawa ana jin-jin sing dereng salat. Lho kan sing kenging khitab kewajiban salat mboten namung menungso. Jin kan nggih wajib salat. Akhire dene niat dadi imam. Nawa itu. Usolli fardhu subki roke ngateni. Mustaqbilal kiblati. Ya karepe ya ora kataine, gak iso ngene. Adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai rampung walad dalil. Kok ana sing amin saestu to? Amin. Mikir ki ambek. Iki sapa sing amin? Ora krungu wongno jeding. Mau nang krecek-krecek ya wong nyuluh kodhok. Ora krungu kleset-kleset wong mara kok ana amin iki sapa? Wulune langsung pengkorop-pengkorop. Sirahe krasa gak wedi rambuten jebobok. Wedi ngejer. Jane badhe mau surat sing rada dawa, ning wis kadung kedhisikan wedi oper haluan ganti maca sing ndek-ndek. Iya kul huwaile. Kan ben gelis kok. Lah karo kepengin weruh, kepengin ngertos sing amin niku sinten dos maca kulhu niku karo noleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu akad. Allahu somad. Bareng noleh ten wingking ketinggal ireng-ireng kepethi-kethi jejer-jejer jenggote dawa mripate sak lepek-lepek. Semaput ki ambae. Lam yalid. Tolong, tolong. Nang lali mike dereng dipateni. Jadi suarane tolong-tolong mlebu ten sepikire masjid. Wong desa Bapak Ibu, parek isuk kepireng bengok-bengok nedhi tulung, sumber suarane ki ngene masjid. Gemruduk sami ndugi. Wong turu tanek cerikal tangi mlayu jrantal. Kaget, wong kelon lho diculno mlayu wayu kaget. Saking kagete. Ngapunten. Bareng tanggine sami ndugi piyambake jeblah lumah-lumah kare ambekane menggeh-menggeh. Tangkeni tanggane. Lapo Kang? Samanku lapo, samanku kena apa kok bengok-bengok njaluk tolong? Aja takoni dhisik. Aku tak noto ambekan iki. Tanggane welas, sakno ana sing mijeti, ana sing ngeroki, ana sing nglabur balsem minyak kayu putih, ana sing maringi ngombe. Iki lho Kang ngombe dhisik Kang ben ora ngejer. Iya kene tak ombene. Gelasnya kok gede tenan nih. Ya jadi guyui ngelake gak karuan git mang. Bismillahirrahmanirrahim. Es lega. Sok-sok maneh lek ngundang aku gelas sing gede maneh ya. Gentong ae langsung unggah nomrene. Tangleti kalih tanggane. Kenek apa to Kang Jane, kenek apa kok bengok-bengok tolong-tolong. Ngene lho. Aku iki mangkan salat ijen. Lho kok salat ijen gak ana kancane to Kang? Kanca sapa? Dapuramu diceluk ya ora teko. Aku wis celuk-celuk as-salatu khairum minan naum. Ora ono sing teko blas. Aku salat ijen. Lagi mang aku kan niat dadi imam to. Lu bareng aku maca petekah. Ora iso muni Fatihah. Kok ono sing amin tenan. Tak toleh mengguri ketok ireng-ireng gedhi-gedhi jejer-jejer. Jenggote dawa mripate sak lebek-lebek. Uluku mengkorok, sirah krasa kawedi rambut jebobok. Aku arep semaput mula aku bengok tolong-tolong mang. Bareng aku bengok tolong-tolong kok doteko rene kabeh. Mang tak celo as-salatu khairum minan naum gak ono sing teko. Wis timbangane ngene. Mulai sesuk azane subuh tak gantine tolong-tolong ae. Eco ngoten mawon. Kan azan itu tujuannya bukan hanya sekedar pemberitahuan masuk waktu salat kan, bahkan inti tujuan azan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Buktinya zaman Rasulullah sien, ketika sholat subuh niku udan tawres pol, mboten mungkin untuk berangkat ke masjid. Azane Bilal kan gentos kali Kanjeng Nabi, mboten as-shalatu khairum minan naum. Sholu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Halo. Lha saniki dipanggil genah as-shalatu khairum minan naum. Ora ono sing teko. Wis khusus kesilir nggih. Mulai benjing azan subuh nggih gaya baru nggih model anyar. Insyaallah tanggine sami ndugi mangke. Pokoke manjing wekdale nang nyekel mic volume dipolno. Tolong, tolong ngoten mawon nggih. Nggih. Heeh, bento kabeh. Lho niki mpun narik infak niki. Mbuh kan. Ya wis terus mawon ngajine wis karuan mlampah. Nggih. Mesti ini wau badhe kula jak selawatan kalih narik infak, tapi keranten pun kadung ya wis terus ke ngajine kantun didik mawon. Eh? Akeh. Saman derek nyumbang pinten wau. Ngisani kerdus 1000 ae ben ngatur wong. Kenapa sih angger ngomongno salat kok ngomongne jamaah? Kekuatan Islam itu ada di situ. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Karena kalau bicara tentang salat itu perintah didapat dari peristiwa Isra Mi'raj. Dan perjalanannya yang diabadikan dalam Al-Qur'an minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk mendapatkan perintah salat itu perjalanannya dari masjid ke masjid. Ini artinya seakan-akan salat itu harus di masjid. Halo. Jamaah, sangingane ora diketokno karo Gusti Allah, umpama diketokke fadilah dan pahalanya jamaah, la tauha walau habwan kata Nabi, manusia akan datang berbondong-bondong meskipun ngesot, berhangkang, berhangkat. Wong semper ngapunten, wong setruk njaluk ngeterke jamaah, sangingane gak diketokke. Wong Sayyidina Umar bin Khattab niku nate kelangan salat jamaah sepisan mawon, nangis gugup-gugup. Perkawis napa? Yang baik kagungan kebun kurma yang sangat luas, subur, panen, manen kurma, ngunduh kurma, saya kesayan, ketiduran, begitu terbangun, geragapan, ya Allah, wis manjing, wis masuk waktu sholat, melayu ten masjid, karep kepingin nututi jamaah, begitu sampai masjid, sholat jamaah udah selesai, makmum masbuk mun boten wonten, gak iso melu jamaah, nangis itu, ya Allah, Aku kehilangan sholat Jumat ya Allah. Sami nggih kali yang mriki nggih? Heeh. Mangkene yang ngono budal nang masjid arep melu sholat, tutup masjid kok wis rampung. Lah, wis rampung, balik. Balik nang warung kok. Ya Allah, ngoten niku terus Sayyidina Umar muhasabah. Iki apa sing gara-gara ya aku keri sholat jamaah? Kebun kurma iki gara-gara. Mboten katik ngentosi benjing seketika kebun kurma disodakohno. Timbangane ngilangno jamaah, gara-gara ya aku kehilangan sholat jamaah, kebun kurma aku tak sodakohno. Coba wong kesilir prinsipe kaya ngoten. Entek donyane. Ana wong duwe sawah 10 hektar panen tobati gara-gara ngurusi sawah 10 hektar keri salat jamaah kelangan jamaah sawah 10 hektar sedekahno. Ana wong duwe sapi 7 lemu-lemu gara-gara makani sapi 7 kelangan salat jamaah sapi 7 sedekahno. Ana wong sugih ngitung duit 50 juta gara-gara ngitung duit 50 juta nang keri salat jamaah duit 50 juta sedekahno. Ana wong nglapi mobil keri salat jamaah, mobile sedekah. Ana ibu-ibu keri salat jamaah gara-gara ngentasi pemenan. Pemenane sedekah. Wong lanang keri salat jamaah gara-gara ngeterno bojone no pasar. Ya Allah, ajari anak-anak kita dengan benar. Dan pendidikan yang paling kita harapkan sebenarnya adalah pendidikan karakter. Kita dalam beragama kehilangan karakter. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wekdale sampun telas. Kok. Yang terpenting lagi orang tua itu memberi teladan. Nyontoni niku lho paling penting. Makanya kula lek dipun tangleti kenging napa lare saniki dikengken ngaji kok bulet, soalnya wong tuane yo bulet. Kenging nopo lari samangke nek dikengken ngaji kok angel, soalnya wong tuane yo angel. Halo. Kuwi nyoto-nyoto ditimbali Allah. Hayya 'alash shalah. Ngono kok yo gak berangkat abot Raden Kian Santang. Abot Gajah Mada, abot Damar Wulan. Nggih napa nggih? Ya iku sebabe. Nek sojo nyalahke anak nemen-nemen. Pokoke ibu sing terakhir didongake. Bu. Terutama ibu. Dongane ibu tenggene putrane niku luweh mandi timbang dongane wali sewu. Kula baleni. Sopo amin? Dongane ibu tenggene putrane niku luweh mandi timbang dongane wali sewu. Panjenengan keliling pados wali cacahe sewu. Saben wali siji disuwuni donga, saben wali siji disuwuni donga, saben wali siji disuwuni donga. Pikantuk donganipun wali sewu niku sik kalah mandi kalah ampuh dibanding dongane ibu panjenengan. Ngapunten bapak-bapak dalam hal ini jenengan gak pati katut. Wong lanang mung imbuh tok. Kok ngoten? Lapo ten gene anak kok mandi dongane ibu? Nggih, soalnya anak niku sing ngandhut sinten? Sing hamil sinten? Ngapunten sing lairke sinten? Yen wonten anak luwe sing dulang sinten? Anak ngengek pipis sing nyawihi sinten? Ayo anak ngelak sing ngemihi sinten? Lah balik bapak wae apa? Bapak gawean. Bapak mek panitia petingkringan kuwi. Keranten dongane ibu ten anak niku mandi. Atos-atos setiap ucapan ibu kepada putranya menjadi doa. Matur sak matur ngendikan sing ngendikan ngatas-ngatas nggih Bu nggih. Aja kulino ngwalatno anak, aja kulino ngurang ngajarno anak. Aja kulino goblok-goblokno anak. Mungkin goblok tenan anake jenengan. Anak diwuruki ngaji angel, diwuruki belajar sinau sekolah repot. Bocah goblok, goblok anake sampeyan. Iku mergo mandi ucapane sampeyan dhewe. Lah nek anak sampeyan dadi anak goblok wong sampeyan mbokne. Berarti sampean yo mbok-mbokane wong. Kadang wong tuwa ana to sing kebrucut model ngoten niku. Bocah wani karo wong tuwa kualat le. Ngapunten, kualat temen anake sampeyan. Lah nek anak sampeyan dadi anak kualat, ngapunten, berarti jien jenengan sian beberapa malam petentengan kalih bapakne lari-lari niku ngantek meruntus kabeh niku meroses wong kualat niku. Mbok ewangi polah ra karuan niku meroses wong kualat. nalika hamil mendah-mendah sangang wulan punjul niku yang gembel wong kualat jenengan nglairke ngeden niku yang ngetokke wong kualat dan nek anake jenengan dadi anak kualat wong jenengan mbokne berarti jenengan yang mbok-mbokane wong padha-padha ngomong gak sing sae to Bu Bu oh, anak Bu cara kena dituturi kurang ajar saestu putrane jenengan. Padha-padha mbok sing sae. Ya Allah lele, polahmu kulo akeh tenan, polahmu akeh tenan bener nek kowe iki ape dadi kiai kok Le. Anakmu ben dadi kiai. Remen mboten enggak ada anak dados kiai. Lho, jenengan nyawang wong model profesi kaya kula ngeten iki menurut jenengan enak napa mboten, Pak? Sing ngomong enak ndak enak munggah genteni rene. Monggo minggah gentosi kula monggo. Monggo monggo. Mungkin sangone jenengan pundhut mboten napa-napa. Menawa disangoni monggo monggo. Menawa Pak Camat pengen gentosi nggih monggo. Wah enak pripun ya angele ra karuan kok ya. Ngene iki. Kowe nak Pak Camat kowe. Pak Camat kan pejabat. Kalau pejabat itu pekerjaannya jelas, bayarannya jelas. Nggih to? Kalau kiai pekerjaannya jelas, bayarannya pejabat kayak Pak Camat pekerjaan jelas, kepala pemerintahan kecamatan bayarannya jelas, setiap satu bulan dapat sekian. Saya pekerjaan jelas, mulang ngaji ceramah, tapi bayaran ngoten-ngoten sakniki rame masalah solmed. Sampai MUI memfatwakan kiai pasang tarif, pasang harga, ngaji boleh bayaran haram. Wes suwe lek ono kiai masang tarif siapapun dia haram. Ono kiai ngaji niatin golek duit, golek bayaran haram. Tapi lebih haram lagi lek ono wong undang kiai kon ngaji gak dibayari. Gak usah dibahas rame-rame sini-sini wong ngono. Lah iya makane kuwi. Sampun sampun jam sedoso. Kirang ngundang dhewe. Hah? Kok mah wis. Kathah sing diaturke mesti, kathah lepate mesti, kathah khilafe kula namung ngemutke mawon utamine ngemutke awak kula piyambak sareng-sareng tiga hal yang diprediksi Nabi niki kita antisipasi. Karena di sini kekuatan Islam. Moga-moga wonten manfaate sing kula aturke. Saestu Bapak Ibu sedaya jamaah, sedaya khilaf lan lepat dalam namung saged nyuwun gunging pangaksami. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.